Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأمته المتمسكين بهديه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Jamaah pengajian, para ibu dan akhwat, juga ikhwan yang hadir pada kesempatan kajian kita siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kajian hari Selasa pagi ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena dimulainya kajian ini agak telat. Qadarullah wa masya'afa'an, inilah yang terjadi. Walaupun saya sudah berusaha supaya bisa sampai tepat waktu. Ya, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, kita mengambil tema meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Jamaah sekalian, para ibu dan ikhwan yang hadir pada kesempatan kajian pagi hari ini, ya, pembahasan yang pertama ini tentang kewajiban pendidikan. Bahwa Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak-anak. Di antara dalilnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga ini mencakup istri dan anak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, hai alimuhum wa adibuhum. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maksudnya adalah ajarkanlah kepada mereka dan didiklah mereka. Jadi penjagaan diri dari neraka ini dengan metode pengajaran dan pendidikan. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, amuruhum bi ta'atillahi wa 'allimuhum al-khair. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maksudnya adalah perintahkanlah kepada mereka untuk mentaati Allah dan ajarkanlah kepada mereka kebaikan. Jadi menjaga diri dan keluarga dari neraka adalah dengan mengajarkan ketaatan kepada Allah dan kebaikan. Maka pendidikan terhadap anak yang merupakan kewajiban seorang bapak yang dibantu oleh ibunya, ini adalah pelaksanaan terhadap perintah Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tua untuk mendidik anaknya. Di antaranya seperti sabda beliau dalam hadis, muru abna'akum bis-shalah li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madajih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruhlah anak-anak kalian untuk salat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka atas pelaksanaan salat ini ketika usia mereka 10 tahun dan pisahkanlah antara mereka dalam tempat tidur. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang tua untuk mendidik anaknya sebelum masuk usia balig. Dan diantaranya adalah pendidikan sholat, karena sholat ini adalah merupakan pokok dari agama Islam. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk memulai pendidikan sholat dari usia 7 tahun. Kemudian pada usia 10 tahun ini lebih ditingkatkan lagi pendidikannya sampai kepada pendidikan dengan menggunakan metode, ya kalau istilah sekarang apa, reward and punishment, ya. Hadiah dan hukuman. Jadi kalau tidak mau diajak sholat, ya berikan hukuman. Kalau rajin sholat, ya berikan juga motivasi apa, hadiah, agar semakin bersemangat. Itu pada usia 10 tahun. Kemudian pada usia 10 tahun juga anak-anak sudah dibiasakan mandiri, ya, di mana mereka tidur secara terpisah antara yang satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, ya, dalam hadis yang diterima dari Ibn Abbas radhiyallahu an, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah walakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Iftahu ala sibyanikum, mulailah pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak kalian itu awwala kalimatin, pada awal kalimat la ilaha illallah. Walakinuhum, dan bimbingkan juga kepada mereka indal maut, ketika menjelang kematian, la ilaha illallah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para orang tua, pelajaran pertama dan pendidikan pertama yang disampaikan kepada anaknya adalah la ilaha illallah. Dan ini juga yang menjadi pendidikan dan pelajaran yang terakhir ketika menjelang kematian. Jadi berangkat dari tauhid dan selesai dengan tauhid. Karena memang inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Jamaah sekalian yang semua dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi begitu besar perhatian Islam terhadap pendidikan anak-anak, sampai-sampai bisa dikatakan bahwa yang namanya pendidikan dalam Islam itu adalah tidak terbatasi oleh waktu, yang membatasinya adalah kematian. Jadi kalau seandainya ada orang Barat yang mengatakan apa, long life education, ya, bahwa sepanjang hidup adalah pendidikan, sesungguhnya Islam telah datang terlebih dahulu. Mereka mencontek, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan terhadap seorang anak itu tamat sampai menjelang kematian. Kemudian yang kedua, tentang tujuan pendidikan Islam. Ya, kalau yang tadi saya bacakan tentang kewajiban pendidikan dalam Islam, itu bisa dilihat di dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Ya, kemudian yang kedua adalah tentang tujuan pendidikan Islam. Dengan memahami tujuan, maka ini menjadi satu tolak ukur dan satu pegangan baik kita sebagai orang tua hendak dididik dengan apa anak kita dan mau dididik di mana anak kita. Sebagai seorang muslim, bahwa Islam ini telah menggariskan apa sesungguhnya tujuan pendidikan yang diterapkan kepada kaum muslim ini, di antaranya adalah terhadap anak-anak. Ya, disebutkan di dalam kitab Usul Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Asalibuha Fil Bait Wal Madrasah Wal Mujtama, tentang pokok-pokok pendidikan Islam dan metode-metode pendidikan Islam di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman An-Nahlawi. Beliau mengatakan, takunul ghayatun nihaiyatun lit tarbiyatil islamiyyah hiya tahqiqul ubudiyyati lillah fi hayatil insan al fardiyyah wal ijtimaiyyah. Beliau katakan bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam itu adalah tahqiqul ubudiyyati lillah, adalah terlaksananya penghambaan diri kepada Allah Ta'ala semata. Terlaksananya penghambaan diri terhadap Allah Ta'ala semata. Fi hayatil insani fardiyah, pada kehidupan seseorang, baik secara individu, ya, pada kehidupan seseorang baik secara individu, wal ijtimaiyah maupun secara sosial. Jadi tujuan pendidikan Islam ini adalah membentuk anak didik supaya bisa merealisasikan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala semata. Artinya apa? Ya, membentuk seorang anak didik supaya dia menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, baik dalam kehidupan individunya maupun secara sosial bermasyarakat. Kenapa dikatakan ini sebagai tujuan pendidikan Islam? Karena yang namanya pendidikan itu hanyalah wasilah. Yang namanya pendidikan itu adalah wasilah, artinya media yang akan mengantarkan manusia kepada tujuan penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna," dan aku tidak menciptakan jin, wal insa dan manusia, "illa liya'buduni," kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku saja. Supaya mereka menghambakan diri kepada-Ku saja. Dalam sebuah penafsiran, "illa liwahiduni," kecuali agar mereka itu mentauhidkan-Ku, yaitu melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, dan menjauhkan diri dari menyekutukan Allah dengan makhluknya. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Maka semua usaha, semua media, semua sarana yang ditempuh dan itu disyariatkan oleh agama kita, tujuan akhirnya adalah ke situ. Ya, mau jadi santri, mau jadi siswa, mau jadi mahasiswa, mau jadi pedagang, mau jadi hakim, mau jadi pegawai negeri, mau jadi karyawan dan seterusnya, itu silakan. Itu hanyalah media-media, sarana-sarana. Yang penting semua berakhir pada bahwa dirinya menghambakan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah walakinuhum indal mauti la ilaha illallah." Pembelajaran pertama yang disampaikan kepada anak-anak kalian adalah la ilaha illallah. Dan itu jugalah pengajaran yang terakhir ketika anak-anak kalian akan meninggal. Itulah ilaha illallah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk seorang anak supaya menjadi ahli la ilaha illallah. Dan ini juga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran ayat 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dengan niat ikhlas dan berharap pahala darinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kecuali kalian dalam keadaan Islam dan kecuali kalian dalam keadaan bertakwa tersebut. Ya. Maka ya, para ibu dan para bapak yang hadir pada kajian kita siang hari ini, mau disekolahkan kemana anak saya? Mau dididik dengan apa anak saya? Ingat, tujuan kita cuma itu. Maka carilah sarana belajar, gunakanlah metode belajar, dan sampaikanlah materi pembelajaran yang mengarah kepada tujuan ini. Walaupun mungkin ada seorang anak yang dididik supaya nanti menjadi seorang pengusaha, supaya sukses dalam ekonomi, ya silakan. Tetapi arahkan bahwa ini bukan tujuan. Suksesnya kita dalam usaha ini hanya sebagai wasilah. Tujuan kita adalah apa? Menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga masukkanlah dalam materi pembelajaran kewirausahaan ini materi apa? La ilaha illallah. Ya, inilah yang membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan non-Islam. Kalau pendidikan non-Islam, mereka hanya berakhir pada batas dunia ini. Mereka hanya mengajarkan tentang apa yang dikenal dari dunia ini dan sama sekali tidak menyentuh tentang kehidupan setelah dunia ini. Ya. Yeah. Kemudian yang ketiga, tentang peran keluarga, lingkungan, dan sekolah di dalam pendidikan. bahwa keluarga, lingkungan, dan sekolah, kemudian ditambah satu lagi adalah masjid, ya, ini yang akan membentuk seorang anak. Seorang anak itu tinggal di rumah yang seperti apa, kemudian teman-teman dia bergaul itu seperti apa, sekolah yang menjadi tempat aktivitas dia dari pagi sampai siang, bahkan sekarang banyak sampai sore, ya, full day, bahkan ada yang 24 jam boarding school. Ini akan membentuk seorang anak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pengarahan dalam masalah ini. Beliau katakan di dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kama tantijul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jada'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak itu dilahirkan kecuali di atas fitrah. Fitrah itu di dalam hadis ini maksudnya adalah berada secara fitrahnya di atas mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi semua anak itu terlahir membawa sifat dan pribadi yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang akan meyahudikan dia atau menasranikan dia atau memajusikan dia. Di sini disebutkan kedua orang tua karena peran pendidikan yang paling besar adalah berasal dari rumah. Anak itu sekolah di mana, rumah juga yang menentukan. Orang tuanya yang menyekolahkan ke sana. Anak-anak itu berteman dengan lingkungan seperti apa, ya, orang tuanya juga lah yang apa, yang menentukan. Ketika anaknya bergaul dengan anak-anak yang baik, itu atas izin orang tuanya, atas arahan orang tuanya. Dibiarkan bergaul dengan lingkungan yang jelek, itu juga kesalahan orang tua. Jadi hadis ini ya menyebutkan kedua orang tua sebagai pokok permasalahan dan kedua orang tua sebagai salah satu ya sendi pendidikan yang akan membentuk seorang anak. Dan demikian juga yang lainnya, lingkungannya, sekolahnya. Ini yang akan meyahudikan dia, menasronikan dia dan memajusikan dia. Kamatan tijul bahimatu bahimatan jam'a'a. Sebagaimana seekor binatang, dia itu melahirkan binatang yang jam'a. Jam'a itu artinya yang lengkap, ya, anggota tubuhnya. Seekor binatang melahirkan anaknya dalam keadaan mulus, lengkap. Matanya ada, hidungnya, telinganya. Binatang ada hidungnya. Apabila ada hidungnya, kalau nggak ada hidungnya jangan disebut hidungnya. Ada kakinya, lengkap, tidak ada yang kurang. Ketika terlahir sempurna. Hal tuhisu nafiha min jada. Apakah kalian mendapatkan satu cacat dari binatang itu ketika terlahir? Tidak. Barulah binatang itu menjadi cacat kapan? Kapan binatang itu menjadi cacat? Ya, setelah melalui proses kehidupan. Apabila binatang itu berada di lingkungan antara binatang-binatang yang keras, ya, suka menanduk, suka mencakar, suka menggigit, maka ya kebanyakan anak binatang itu kemudian nanti akan ada cacatnya. Apabila anak binatang ini tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang sayang terhadap binatang tersebut, misal ya dipegang oleh peternak, sehingga si binatang itu diurus, disusuin bahkan ya, makanannya dicarikan, kemudian disatukan dengan binatang-binatang yang tidak akan membahayakan dia, maka selamat sesuai dengan awal kondisi dia ketika dilahirkan. Nah, demikian juga dengan manusia. Ketika terlahir itu dalam keadaan selamat, sempurna, termasuk dalam tabiatnya. Karena di alam ruhnya dia telah diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalian bersaksi, bukankah aku sebagai Rabb kalian satu-satunya yang berhak diibadahi oleh kalian? Maka seluruh ruh manusia ini menjawab apa? Bala syahidna. Iya, kami semua bersaksi. Sehingga terlahir itu dalam membawa kesaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Lalu kenapa menjadi ada orang yang kafir, ada orang yang Yahudi, Nasrani, orang yang fasik? Dari mana itu? Nah, itu terjadi setelah dia apa? Bersentuhan dengan sekitarnya, bersentuhan dengan keluarganya yang Majusi, jadilah dia Majusi. Bersentuhan dengan lingkungannya yang Yahudi, jadilah dia Yahudi. Ya. Maka peran keluarga, peran lingkungan, peran sekolah, peran tempat bermain, peran masjid, ini sangat besar di dalam membentuk kepribadian seorang manusia. Makanya mungkin sekarang ini banyak orang tua yang alhamdulillah, mudah-mudahan itu merupakan hidayah dari Allah Ta'ala, menerima terhadap dakwah yang mulia ini, menerima terhadap pemahaman Islam yang mulia ini, tersadarkan. Tetapi kemudian di kemudian hari dia mendapatkan banyak problema berkaitan dengan anak. Bapak dan ibunya sudah ngaji, anaknya rajin di jalan. Bapak dan ibunya misal ingin mendapatkan anaknya ini menikah dengan menantu yang baik, yang solihah, yang mendukung terhadap agamanya, tapi ternyata anaknya ini ya mencari sesuai dengan hawa nafsu. Maka mesti kita sadari bahwa keberadaan anak seperti itu adalah hasil kita. Itu adalah merupakan hasil dari kesalahan kita yang dulu. Maka sebelum memperbaiki anak tersebut, bertaubatlah atas kesalahan kita pada waktu dulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar akibat yang buruk dari perbuatan kita yang dulu ini semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dihapuskan. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, ditutup. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang baik dan akibat yang buruk dari sebuah perbuatan yang baik dan yang buruk itu adalah Allah Taala yang mengatur. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Sudah susah orang tua ini mengarahkan anaknya supaya baik, supaya rajin ngaji juga, supaya mencari teman hidup itu yang baik juga. Tapi kekeh anaknya gak mau juga, punya pilihan tersendiri. Maka jangan lupakan apa? Ya, Fafirru ilallah, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ya adalah akibat dari kesalahan kita di waktu yang lalu di antaranya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah taala. Yang keempat, bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri, pada pribadi, pada tingkah laku, pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Contoh yang baik, teladan. Termasuk dalam masalah pendidikan ini. Maka ya, para ulama rahimahumullah ini banyak menyusun tentang bagaimana perhatian dan pendidikan yang diberikan Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sampai membuat sebuah kitab Al-Adabul Mufrad. Isinya itu kebanyakan adalah tentang bagaimana perhatian dan pendidikan Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya, di antaranya terhadap anak-anak. Kitab yang begitu besar itu isinya itu. Sehingga dinamakan juga Al-Adabul Mufrad, adab pendidikan. Imam Ibnu Qayyim menyusun sebuah kitab ya, Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Dan pada akhir kitab ini dibahas tentang pendidikan terhadap anak ya, dengan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi, apalagi ya mungkin sekarang para pemerhati pendidikan dari kaum muslimin ya, sebagaimana mereka orang-orang kafir, orang-orang barat menulis banyak pendidikan dengan pemahaman dan misi yang mereka pegang, maka para pakar pendidikan Islam juga, terutama para ulama, ini menulis tentang pendidikan Islami yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab Manhajur Rasul fi Tarbiyatil Atfal tentang metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Dan saya kira terjemahannya sudah banyak. Itu sangat-sangat bermanfaat. Bahkan ketika saya kuliah pendidikan, dosen saya itu banyak merujuk kepada buku itu, kepada kitab itu. Yang intinya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membimbing, mengarahkan dan mendidik anak-anak para sahabat. Di samping anak beliau juga anak-anak para sahabat. Di antaranya ini saya nukil beberapa hadis tentang bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih, di dalam kitab sahihnya, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana Abu Qatadah ini berkata, kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Umamatu bintu Abil As ala atikihi fa shalla fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, keluar kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat. Wa Umamah bintu Abil As ala atikihi. Dan Umamah anaknya Abul As, ini bapaknya, sementara ibunya adalah Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umamah ini cucunya. cucu Nabi SAW. Ala atikihi, digendong di atas pundaknya. Dalam hadis yang disebutkan ala unukihi, di atas leher Rasulullah SAW. Jadi digendong. Dibawa ke mana? Ke masjid. Fasalla, lalu Rasulullah SAW sholat. Fa'idha roka'a wa ba'aha, apabila Rasulullah ruku, maka umamah diletakkan, diturunkan. Wa'idha roka'a rafa'aha, dan apabila Rasulullah berdiri tegak, maka diambil lagi, digendong lagi. Ya, kalau mungkin orang sekarang yang melakukannya, orang tidak begitu memperhatikan. Bahkan mungkin orang memberikan komentar yang agak miring. Ini orang mau sholat apa mau ngasuh anak? Tetapi sesungguhnya coba perhatikan, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya. Manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang paling utama, manusia yang telah memberikan contoh pendidikan terbaik. Apa hikmah dan pendidikan yang diambil dari apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang anak perempuan yang merupakan cucunya? Dibawa ke masjid, digendong ketika sholat. Ini bukan umamah yang datang kepada Nabi minta digendong, Nabi sendiri yang menggendong. Kalau sekarang mungkin orang banyak protes ya. Wah, bawa anak ke masjid apa? Mengganggu. Tapi ternyata Rasulullah membawa apa? Membawa anak, membawa cucunya ke masjid, dan itu pun perempuan. Sehingga saya baca dalam buku ya, Ahkamu Al-Masajid, yang disusun oleh muridnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam salah satu judul dalam kitab itu ada tentang membawa anak ke masjid. Ada sebagian yang melarang membawa anak ke masjid, tetapi dalam kitab itu dibantah. Karena banyak contoh dari Rasulullah SAW juga para sahabat membawa anaknya ke mana? Ke masjid. Nah, di sini bagaimana Rasulullah SAW mendidik ya, anak-anak. Sebagai contoh di sini Umamah. Bagaimana supaya dia mencintai masjid? Karena memang jamaah sekalian, hati kita itu mesti masjid. Hati kita itu mestinya masjid. Ingat tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti ketika kita dibangkitkan di arwasatu yaumil qiyamah, di mahsyar yaumil qiyamah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok yang Allah taala berikan naungan pada waktu tidak ada naungan kecuali naungan Allah taala. Matahari yang begitu dekat kepada manusia, berjarak 1 mil, manusia tenggelam dalam keringatnya, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada bukit, tanah ini rata. Kemana mencari naungan dari panas yang begitu teriknya? Tidak ada. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala berikan naungan kepadanya. Di antaranya 7 kelompok. Dan di antara 7 kelompok ini apa? Wasyabun kolbuhu muta'allikun fil masajid. Ada 2 sebenarnya dalam hadis ini. Wasyabun nasha'a bi ibadillah wa rajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid, yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah taala, dan orang yang hatinya senantiasa terkait atau terhubung ke mana? Ke masjid. Kalau gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak itu supaya cinta ke masjid, dibawa ke masjid. Karena orang itu kan hidup dan tumbuh sesuai dengan apa? Kebiasaan. Sesuai dengan apa? Kebiasaan. Ya, orang yang terbiasa makan 3 kali sehari semalam, ya, kalau makan sekali itu, Masya Allah, ya, musibah itu. Dikasih bakso, dikasih surabi, dikasih martabak juga, ini masih lapar. Kenapa? Karena perutnya dibiasakan makan nasi 3 kali dalam sehari. Tapi saya lihat, dan saya dengar beritanya bahwa orang Arab itu makannya cuma sekali saja. Makan sekali. Mereka kuat. Kenapa? Karena memang perut mereka dibiasakan seperti itu. Jadi yang namanya manusia tumbuh dan hidup sesuai dengan kebiasaan. Makanya ada dalam metode pendidikan itu at-tarbiyatu bil adah. Jadi pendidikan dengan menggunakan metode pembiasaan. Dengan kebiasaan. Dan mungkin ini kesalahan kita, ya, orang tua. Coba perhatikan, yang namanya anak kecil, kalau bangun tidur malam jam berapa? Anak kecil, yang masih kecil mungkin umur 1 atau 2 tahun, jam berapa? Saya perhatikan, saya alhamdulillah sekarang sudah punya 4 orang anak, ya, dan insya Allah mau lahir yang 5. Dan jarak anak saya itu rata-rata, ya, antara 1 tahun dan 1,5 tahun umurnya. Dekat, ya. Saya perhatikan, sekarang yang usianya di bawah 3 tahun ini ada 2 anak. Itu sebelum saya bangun untuk berangkat ke masjid salat subuh, ini sudah bangun. Dan saya dengar cerita dari istri saya kemarin ini, karena anak saya yang 2 kecil ini suka biasa saya bawa sholat subuh ke masjid. Ini kemarin hari Ahad saya kan nginep di sini, ya, di Bandung, karena Sabtu Ahad saya di sini. Itu karena tidak dikasih tahu bahwa saya tidak ada di rumah. Itu subuh-subuh sudah buka pintu nunggu. Bahkan sampai berangkat ke masjid ternyata cari saya enggak ada. Jadi sebenarnya mereka itu terbiasa begitu. Tetapi kesalahan orang tua kadang-kadang, karena mungkin, ya, orang tuanya masih ngantuk, ya, masih pengen tidur lagi, dielus-elus, dikasih susu, biar apa? Tidur lagi. Akhirnya, karena dibiasakan seperti begitu, ketika sudah sekolah SD, SMP, ya, yang namanya tidur malam itu bangunnya jam 6 pagi. Ini banyak keluhan dari orang tua seperti begitu. Ternyata kalau dibaca dan dipelajari, kesalahannya di sini. Apa yang menjadi kebiasaan baik anak-anak karena dirasa mengganggu kita itu di apa? Di-cut, dimatikan. Ini pendidikan anak yang dicontohkan Rasulullah SAW di sini, didekatkan ke masjid. Kemudian dalam hadis ini bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak semenjak kecil menyaksikan sholat. Dan yang namanya anak-anak itu kan gak bisa bertahan lama, ya, Pak. Coba anak-anak, kalau seandainya duduk ikut kajian di sini, paling 5 menit setelah itu apa? Mulai resah, boyan. Sehingga mungkin ada orang tua yang, ayo keluar masuk masjid, keluar masuk. Kenapa? Anaknya sudah boyan. Minta pulang, minta jajan, main, lari ke sana, lari sini. Sehingga akhirnya banyak orang tua yang memutuskan, sudahlah saya gak ngaji. Kenapa? Anak mengganggu. Dan yang lain pun terganggu. Sebenarnya itu adalah keputusan yang salah. Maka bagaimana anak yang dibawa ke masjid itu supaya nyaman dan nikmat di masjid? Rasulullah mencontohkan, digendong. Sampai Rasulullah tamat sholat, Umamah itu gak komplain. Gak diceritakan nangis atau minta keluar. Kenapa? Nikmat, digendong. Coba perhatikan anak-anak, Pak, ya. Kalau bapak berangkat ke masjid, anak-anak ikut. Ketika bapak sujud, apa yang dilakukan oleh anak-anak? Apa? Naik ke punggung, ya. Bahkan dengan teman-temannya lomba, ya. Ya, anak saya yang 2, yang kecil itu, kalau saya lagi sujud, kalau saya jadi imam, ya, itu lomba. Akhirnya yang 1 sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Senang. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan sholat kepada anak-anak kecil ini. Dan hikmah dengan digendong ini, dia merasa nyaman, dia merasa enak. Menyaksikan bagaimana sholat, mendengarkan bacaan Al-Quran. Banyak pelajaran dan pendidikan yang akan didapatkan oleh anak-anak ketika berada di masjid. Saya kira insya Allah yang namanya mabuk gak ada di masjid. Musik gak ada di masjid. Menggibah jarang ya, mungkin ada sebagian di masjid. Atau menceritakan keburukan, jarang di masjid. Yang ada di masjid itu sholat, baca Al-Quran, pengajian, nasihat, salaman, dan seterusnya, hal-hal yang baik. Maka ya, ini sebuah keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab Manhajun Nabi fi Tarbiyatil Athfal juga disebutkan di situ bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendidik anaknya untuk berpuasa dari kecil. Kalau anaknya itu sudah merasa lapar, biasanya menjelang zuhur sudah mulai itu ya, mungkin perutnya sudah keroncongan ya, apalagi apa, sudah menjelang asar ya, mungkin kita caranya apa ya, sudah sampai zuhur dulu, sampai asar nggak apa-apa, ini belajar. Nah, disebutkan dalam kitab itu para sahabat membawa anaknya ke masjid. Jadi kalau istilah orang Sunda itu apa, ngabuburit ya, itu dibawa ke masjid. Dan di masjid mereka diberikan mainan. Jadi bermain di masjid. Menunggu datangnya apa? Maghrib. Makanya dalam kitab Usulut Tarbiyah Islamiyah ini, yang pertama beliau sebutkan di antara wasa itu tarbiyah, yaitu media atau sarana pendidikan, itu masjid. Jadi ini mohon maaf ya para bapak dan juga para ibu, kalau seandainya anaknya ini kok gak baik-baik sekarang ini, sulit diajak ngaji, susah untuk menjadi anak yang soleh misalkan. Ya ini mestinya jadi sebuah pelajaran dan peringatan untuk adik-adiknya yang masih kecil, coba biasakan supaya dekat dengan masjid. Ya mungkin anak itu korban karena pembiasaan jauh dari mana? Dari masjid. Dan kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, fungsi masjid itu banyak. Bukan hanya untuk sholat berjamaah saja. Rasulullah mengatur strategi perang di mana? Di masjid. Membagi kelompok perang di mana? Di masjid. Bermusyawarah di mana? Di masjid. Bahkan diceritakan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun itu bukan rumah, tapi masjid. Karena sentral kegiatan dan pendidikan Islam itu di masjid. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi tentang pengajian, kegiatan itu kan rata-rata di masjid. Ma min qaumin yajtami'una fi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarusuna fihi al-Qur'an. Tidak berkumpul orang-orang di rumah, di antara rumah-rumah Allah, di masjid, mempelajari Al-Qur'an. Itu masjid yang disebutkan. Sehingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tentang peran masjid ini, mereka yang tidak memiliki rumah, tunawisma, dan mereka yang tidak memiliki harta, ditampung oleh Rasulullah di mana? Di masjid. Sampai di masjid itu dibukin suffah ya. Artinya ruangan yang bergandengan dengan masjid dan ditempatkan di situ. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun ada. Kemudian yang kedua ya tadi tentang bagaimana mendekatkan seorang anak ke masjid, bagaimana mendidik seorang anak supaya cinta masjid, cinta sholat. Maka Rasulullah SAW ya, mempraktekan seperti yang disebut dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua, di dalam hadis Bukhari juga yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Aliin wa indahul akrahu ibnu Habisin at-Tamimi radhiyallahu an jalisan. Faqala al-Akram inna li asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Fanadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham. Ini pendidikan yang sangat tinggi. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Cucu. Mencium Al-Hasan ibnu Ali. Dan di tempat itu atau di sisi Rasul ada Al-Aqra ibnu Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu. Sedang duduk. Melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah mencium anak kecil, maka Aqra ini berkata, "Inna li asharatan minal walad." Aku ini punya 10 orang anak. "Ma qabbaltu minhum ahada." Belum pernah aku mencium satu orang pun di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada siapa? Al-Aqra. Kemudian beliau berkata, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Maka di dalam hadis ini banyak sisi pendidikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, kepada anak. Di antaranya ya, mencium anak kecil. Mencium ini ya, tentunya bukan syahwat ya. Ini kepada anak kecil, tapi ciuman apa? Kasih sayang. Dari praktek mencium anak kecil ini, apa kira-kira unsur pendidikan dan kepribadian serta pembiasaan yang diajarkan? Yang dijelaskan oleh para ulama dari sisi ini, pertama pendekatan diri. Sebenci-bencinya orang kalau sudah mencium itu apa? Sayang. Jadi gimana agar seorang anak itu dekat dengan kita, entah kita sebagai orang tuanya atau kita ini orang asing, dengan mencium kepalanya atau mengelus kepalanya. Dalam hadis lain Nabi suka mengelus kepala anak-anak. Itu bagaimana mengadakan hubungannya apa? Dekat. Ya, sampai-sampai ya di sebuah tempat ya, ada seseorang yang dikenal keras, hatinya keras. Dia itu jangankan dengan sesama ikhwan, dengan ustadz pun sering menolak, sering adu argumen, keras hatinya. Nah, suatu ketika dia bertemu dengan seseorang, seorang ustadz juga, dan entah bagaimana ya kebiasaan si ustadz tersebut ya, kalau bertemu itu suka mengelus, artinya salaman dielus tangannya atau punggungnya dan sebagainya. Nah, kepada si ustadz ini, ikhwan ini gak berani, artinya apa yang dikatakan tunduk manut gitu ya, ikut aja. Sampai akhirnya si ustadz yang dekat dengan orang ini merasa heran gitu. Kok kalau sama antum dia itu tunduk gitu. Kata si ustadz itu, saya juga gak tahu. Nah, diantara ikhwan tersebut ada seorang psikolog ya. Ternyata dia membaca. Dia katakan bahwa ternyata dalam sentuhan yang diberikan ini, dalam usapan lusan diberikan itu memberikan pengaruh psikologis yang sangat kuat. Kerasnya hati orang itu bisa dilemahkan dan dilembutkan dengan ulusan tangan tersebut. Itu kata orang tersebut ya. Cerita kepada saya. Ya ini sekarang ulusan bagaimana dengan ciuman? Bagaimana dengan kecupan? Sehingga ya dibiasakan oleh kita sebagai orang tua, juga oleh kita sebagai orang yang senior bagi anak-anak kecil ini. untuk adanya jalinan kedekatan diri. Di antaranya dengan apa? Ciumannya. Jadi cium kepalanya. Kemudian yang kedua, pendidikan kasih sayang. Mungkin ini adalah hal yang sangat mahal untuk Indonesia zaman sekarang. Hal yang sangat mahal untuk daerah, ya mungkin kita katakan seperti daerah Suriah dan sebagainya untuk saat ini. Dimana yang kita lihat sepertinya orang-orang sekarang ini haus darah. Membunuh, menzolimi, menindas. Ya, yeah. Ini banyak sekali, sering kita. Saya suka baca di internet berita melalui HP dari detik.com ya. Bahkan beberapa waktu lalu saya langganan. Hampir tiap waktu kalau saya baca itu ada aja berita apa? Pembunuhan, penipuan, penindasan dan sebagainya. Pemalakan dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Bahwa rasa kasih sayang manusia sekarang ini sudah berkurang. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menanamkan pendidikan kasih sayang. Ingat, pendidikan itu bukan hanya sekedar transformasi pengetahuan. Tetapi pembentukan pribadi itu merupakan unsur pendidikan yang sangat tinggi. Bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang di tengah anak-anak agar nanti ketika dia tumbuh dewasa menjadi orang yang berkasih sayang juga. Sebagaimana dia dibiasakan ketika kecil itu dikasihani, maka nanti dia akan tumbuh dewasanya pun juga dengan apa? Mengasihani yang lain. Maka bagaimana para sahabat begitu besar kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata kuncinya adalah Rasulullah menanamkan kecintaan itu semenjak kecil. Sampai-sampai dalam hadis ini katakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Dia tidak akan disayangi oleh Allah karena dia tidak menyayangi hamba Allah. Dan dia juga tidak akan disayangi oleh orang yang diharapkan kasih sayangnya karena dia pun tidak menyayanginya. Jadi ya para orang tua yang mungkin diberikan kesibukan di luar rumah, mereka juga sama, ingin disayangi oleh anak-anak. Ingin ketika tua nanti itu anak-anaklah yang paling dekat dengan dirinya, yang sayang dengan dirinya. Ketika sudah pensiun, istirahat di rumah, inginnya itu kan anak-anak dekat ada di rumah. Yang menyodorkan makanan itu anaknya, yang menghidangkan makan itu anaknya, yang nyuapin pun siapa? Anaknya. Tapi ingat kata Rasulullah, kalau tidak menyayangi anak seperti itu ketika kecil, maka nanti ketika dewasa pun jangan berharap anaknya akan menyayangi seperti itu. Ketika yang menyayangi anak itu, yang menyuapinya, yang menghidanginya, yang memandikannya adalah pembantu, maka ingatlah, ketika sudah tua nanti, pembantu juga lah yang akan apa? Menyayangi kita. Anak-anak kita di mana? Ya anak-anak kita sibuk di luar rumah seperti kita sibuk di luar rumah ketika anak-anak kita masih kecil. Ya karena orang itu tumbuh dari pembiasaan. Ya. Jadi bagaimana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kedekatan, kedekatan hati, kedekatan diri antara kita dengan orang lain itu ditanamkan semenjak kecil. Dan bagaimana menanamkan pendidikan kasih sayang. Pendidikan kasih sayang itu tidak bisa didapatkan hanya dengan mengajarkan apa arti kasih dan apa arti sayang. Tetapi justru keberhasilan ini akan muncul dengan apa? Pendidikan secara praktek dan pembiasaan. Sehingga disebutkan dalam hadis Bukhari yang lain yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ja'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, tuqabbiluna as-sibyan faman uqabbiluhum?" Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Awa amliku laka an naza'a Allahu ar-rahmata min qalbika?" Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan melihat Nabi mencium anak-anak. Maka orang Arab Badui ini berkata, kalian ini mencium anak-anak? Seperti kaget. Kita tidak mencium anak-anak, kata orang Arab Badui. Maka Nabi berkata kepada orang ini, jawaban Nabi adalah jawaban apa akibat yang terjadi kalau tidak membiasakan pendidikan kasih sayang seperti ini. Awa amliku laka an naza'allahu rahmatan min qalbik. Aku ini tidak bisa menjadikan rasa kasih sayang dalam hatimu apabila Allah Ta'ala telah mencabut rasa kasih sayang tersebut dari hatimu. Artinya bahwa kalau tidak terbiasa memberikan kasih sayang, membiasakan dan mendidik kasih sayang, maka lama-lama Allah akan mencabut rasa kasih sayang tersebut dari hati kita. Dan kalau sudah dicabut, maka tidak ada satupun orang yang bisa mendatangkan kembali kasih sayang tersebut. Jangankan kita, Rasul pun tidak mampu. Maka adanya rasa kasih sayang kita kepada anak-anak itu dijaga, diantaranya dengan praktek seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam hadis Bukhari rahimahullah ta'ala yang diterima dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa abihi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu Usamah fayuk'iduhu ala fakhidhihi wa yuk'idu al-hasana ala fakhidhihi al-ukhra thumma yadhummuhuma thumma yaqulu Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Usamah. Usamah ini seorang sahabat, bapaknya pun sahabat, itu siapa? Zaid bin Harithah. Di mana Zaid ini sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diangkat menjadi anak, anak angkat. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Usamah dan Zaid ini adalah dua orang kekasih Nabi, hibbu Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak dan anak. Sehingga Usamah ini punya kedekatan hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil Usamah yang ketika itu masih kecil. Fayuqiduhu ala fakhidhi. Kemudian Usamah didudukan pada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan bahwa yang menceritakan hadis ini adalah Usamah sendiri. Ini menunjukkan bahwa Usamah sudah apa? Kalau kata orang Sunda itu sudah hideng ya, sudah memayis. Ini sudah mengenal dan mengingat. Sehingga menceritakan ini. Jadi bukan anak-anak kecil yang balita, bukan, ini sudah ya usia, kalau sekarang mungkin usia SD ya, sudah ingat apa yang terjadi. Didudukan di atas pahanya. Kemudian mengambil Hasan bin Ali dan didudukan di atas paha yang lainnya. Kemudian thumma yadhummuhuma, kemudian Rasulullah memeluk keduanya. Thumma yaqul, kemudian Rasulullah berkata, berdoa, Allahumma arhamhuma, ya Allah kasihanilah dua anak ini, fa inni arhamhuma, karena sungguhnya aku menyayangi keduanya. Ya. Yeah. Apa yang bisa kita petik pelajaran pendidikan di dalam kisah ini? Ya tentunya dua pelajaran yang telah kita ambil dari hadis di atas ini pun ada di sini. Kedekatan, ya. Kemudian apa? Pendidikan bagaimana supaya orang itu dekat dengan saudaranya, dengan sama kaum muslimin. Kemudian bagaimana menumbuhkan pribadi kasih sayang. Di dalam hadis ini juga apa? Pendidikan tawadhu, kerendahan, rendah hati. Bagaimana Rasulullah SAW seorang pemimpin agung itu menjadikan pahanya sebagai kursi atau tempat duduk bagi anak kecil. Saya baca di berita Detik News itu, bahwa katanya sekarang pemimpin orang Katolik apa namanya? Paus ya. Ini adalah orang yang beda dengan paus-paus sebelumnya katanya. Di antaranya apa? Dalam perayaan apa namanya? Misa ya, Pak. Mendekati Natal gitu. Itu biasanya anak-anak dijauhkan. Tidak boleh naik ke tempat berdirinya paus ini. Tapi pada perayaan kemarin katanya itu ada anak kecil naik dan memegang kakinya siapa? Paus ini, dan dibiarkannya. Segitu saja sudah disebut hebat oleh dunia. Hanya memegang apa? Kakinya dan dibiarkan. Tidak diusir dari apa? Dari tempatnya berdiri. Maka bagaimana dengan pendidikan yang dilakukan Rasulullah di sini? Bukan hanya sekedar memegang kaki, didudukkan di atas paha. Bagaimana Rasulullah SAW berendah hati, jangankan kepada orang dewasa, terhadap anak-anak pun. Jadi supaya anak-anak ini nanti tumbuh ketika dewasa menjadi orang yang rendah hati, tawadhu, tidak menyombongkan diri, maka Rasulullah telah menunjukkan sebuah pertunjukan yang sangat tinggi. Beliau tawadhu terhadap anak-anak. Bahkan dalam kisah tentang tawadhunya Nabi terhadap anak-anak, supaya anak-anak itu nanti tumbuh di atas apa? Ketawadhuan. Dan pendidikan tawadhu ini tidak bisa dibeli dengan harta. Coba sekolahkan anak-anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 supaya jadi orang tawadhu. Apakah bisa berhasil? Belum tentu. Semakin tinggi tingkatan pendidikan seorang, biasanya semakin apa? Semakin tinggi juga kepalanya. Semakin tinggi juga apa pandangannya, jarang menunduk. Rasulullah ajarkan ini. Pendidikan tidak butuh waktu lama, pembiasaan dari kecil. Menyediakan pahatnya menjadi tempat duduk anak-anak. Sehingga tubuh menjadi orang-orang yang tawadhu. Apabila kita menginginkan generasi dari anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang tawadhu, maka didiklah. Di antaranya praktekkan seperti ini. Ambil anak kecil, dudukkan di atas paha kita. Kemudian juga di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memeluk anak kecil, memeluk anak-anak, dipeluk, kamu dipeluk nih, dirangkul, dipeluk. Dan anak-anak itu biasanya kalau sudah dipeluk, itu merasa nyaman dan nikmat. Ya. Maka silakan ya, contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipraktikkan dalam pendidikan terhadap anak kita. Kemudian yang berikutnya. Ini zuhur jam berapa? Jam 12:02. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis ya. Nanti ada 5 menit sebelum zuhur untuk tanya jawab. Kemudian yang berikutnya, di antara pendidikan yang ditanamkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak, ini apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari juga, di dalam Al-Adabul Mufrad, juga dalam hadis Muslim dan yang lainnya, ya, tentang kisah yang menimpa seorang anak yang bernama Umayyah. Ini adiknya Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghirin ya Aba Umair ma fa'ala an-nubayy." Kata Anas bin Malik, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna, bergaul dengan kami anak-anak kecil. Jadi Nabi itu biasa bergaul dengan anak kecil. Bahkan saking dekatnya Nabi dengan anak-anak kecil, dikatakan bahwa Nabi yang suka mendahului mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Kalau kita kadang-kadang nunggu anak-anak kecil salam kepada kita, Nabi mendahului mereka. Bahkan kata Anas bin Malik, kebiasaan Nabi adalah bergaul bersama kami anak-anak kecil. Sehingga suatu ketika, kata Anas bin Malik, Nabi berkata kepada adikku yang namanya Umair dan biasa dipanggil Abu Umair, "Ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'alan Nugair?" Apa yang terjadi dengan Nugair? Nugair ini burung kecil, burung kecil yang suka dirawat dan dimainkan oleh Umair. Nah, suatu hari burungnya apa? Mati, dan Umar ini menangis. Maka Nabi datang, kemudian Nabi mencandai. Mana candaan Nabi di sini? Candaan Nabi di sini mana? "Ya Aba Umair." Ini kan anak kecil, tapi sudah dipanggil Abu Umair, wahai bapaknya Umair. Jadi anak kecil, tapi sudah dipanggil Abu Umair. Itu kan kunyah. "Ma fa'alan Nugair?" Dan di sini ya, burung kecil itu dipanggil Nugair oleh Rasulullah dengan menggunakan sigoh tasghir. Ya, kalau bagi orang Arab ini sebuah hiburan disebut-sebut seperti begitu itu. "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair?" Nah, di sini oleh Imam Bukhari diberi judul Bab Al-Muzah Ma'asobi, bab bercanda dengan anak-anak. Jadi dalam hadis ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan kepada anak-anak dengan cara bercanda. Tetapi Nabi tidak bercanda dengan sesuatu yang dusta dan dengan sesuatu yang buruk. Nabi itu bercanda dengan sesuatu yang benar, dan dibolehkan bercanda dalam Islam, tetapi dengan sesuatu yang benar. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, saya baca dalam kitabul ilm Syaikhul Thaimin, itu memikirkan semalam suntuk hadis ini, tidak tidur memikirkan hadis ini. Dan beliau dikatakan sampai mengambil 1000 lebih pelajaran dari hadis ini. Hadisnya kan pendek ya, tentang pendidikan Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW menanamkan pendidikan kepada anak-anak, pertama secara pendekatan. Ya, sekarang itu ada budaya 5S ya. Apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, di sini Nabi menyapa Abu Umair. Dahuluan, Nabi dulu yang menyapanya. "Kenapa Abu Umair? Apa yang terjadi dengan Nugair?" Kemudian Nabi bercanda dengan anak-anak. Untuk apa? Untuk menghibur. Supaya anak-anak yang sedang sedih ini apa? Terhibur ya, dengan kedatangan. Sehingga ini memberikan ya, kecintaan dan kedekatan. Kemudian hadis yang lain, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Aqadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi yadil Hasan Abi Husain radhiyallahu anhu. Tsumma wada'a qadamaihi 'ala qadamaihi tsumma qala tarakka." Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Hasan atau Husain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya, kaki Hasan ini atau Husain ini di atas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Tarakka, naiklah." Jadi Nabi memegang tangan di sini Hasan atau Husain, memegang tangannya, kemudian meletakkan kakinya di atas apa? Kaki Nabi. Kemudian disuruh apa? Naik. Disuruh naik. Disuruh memanjat gitu ya. Memanjat dan menggunakan kaki Nabi sebagai apa? Tangga untuk naik ke atas. Ya, mungkin saya tahu, mungkin sekarang juga ada yang terbiasa begitu ya. Pegang tangannya kemudian disuruh naik apa? Ke kakinya, terus naik. Ya di sini kira-kira apa pendidikan yang ditanamkan? Ya di luar aspek pendidikan yang telah kita baca tadi, maka dalam praktek ini pertama apa? Unsur olahraganya ya, ditarik tangannya kemudian kakinya suruh naik. Jadi anak-anak tuh disuruh banyak bergerak. Kalau yang saya alami dulu itu ya, orang tua kita cuma sekedar apa? Sok naik ke kaki kemudian bapaknya jalan, anaknya apa? Berdiri atas kakinya. Ada seperti itu ya. Jadi dia tidak berjalan tapi ya numpang di kaki bapaknya. Itu kurang bagus itu. Kurang pendidikan bergerak. Nabi mengajarkan naik. Jadi suruh dia naik. Menaiki kakinya. Kemudian yang kedua, pendidikan keberanian. Pendidikan apa? Keberanian. Oke, ini sudah sampai waktu zuhur. Ada pertanyaan? Ya, ini mohon maaf. Kita mulainya terlambat, jadi sebenarnya ada beberapa materi yang belum tersampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa ada pembahasan. Tidak ada sesi tanya jawab ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, sampai sini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.